saiki. Kerjaanmu isin hep aku isin lewang tua aku roh biye gak bakal warga aku bisa nombak awakmu derajatmu gak sebanding karo aku mas sepurane mas kahananku anak iyo mek koyong ngeneki aku ya wong randuwe sorry hep aku gak iso nombak kahananmu koyong ngeneki sepurane mas bakal tak bukti nih neng awakmu lah aku iso sukses kelak gak kue ketun. sampean. Sekelingan tau masalah omahku. Enak perlu apa sama Rene? Harus ngetar undangan Rabi. Aku mau Rene pas di luar mengguno roh jajan senengan sampean. Tak lupa nih. Sampai ya mas. Her, aku harus ngomong. Ngomong apa? Aku sakjane gak iso lali karo sampean. Aku pengen adewe balian. Balan? Biar aku susah kalian ya. Aku jauh sepuluh, Her. Ora iso. Aku gak bakal nari. Ora iso. Her. Cukup pas saya mengelarani aku. Cukup. Biar aku melarat, aku mau tinggal nih. Saiki aku suke. Koe ngejak balen. Aku jauh sepuluh. Stop Raiso. Biar aku melarat, seleramu tuh aku mas. Saiki aku suke. Sorry. Seleraku tuh awakmu. Her. Aku jauh sepuluh, Her. Her. Aku jauh sepuluh, Her. Soleh ganti. Tiba ini tuh kerjaanmu.